Kerukunan juga kekompakan cuma dimiliki oleh pandangan kulon, apalagi kalau bukan Arsatu. Luar biasa, luar biasa. Non, nginceng ketulisan pop is yang di sana, pop s yang di sana. Mudah-mudahan laris untuk yang punya rombong pop s Monata. Terima kasih, luar biasa, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, kalau begini tertibnya, kalau begini rukunnya, langsung aja dah dikasih lagu yang pertama, Kelangan. Yang nyanyi adalah Elsa Safira Monata. Terima kasih. Selamat siang Arsep. Kita lambaikan tangannya sama-sama ya. Mola-mola aja. Thank you. Arsetu, terima kasih.